إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin sidang yang berbahagia, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita di tempat yang mulia ini bisa berkumpul bersama untuk menunaikan salah satu kewajiban kita selaku muslim, ialah salatul jumu'ati dengan berjamaah tentunya. Kemudian salawat dan salam kita unjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah utus ke seluruh umat manusia rahmatan lil alamin. Kemudian seluruh khatib kami mengajak kepada jamaah sekalian, terkhusus pada pribadi khatib sendiri, marilah kita selalu berupaya untuk meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berusaha untuk meningkatkan amal soleh kita, terus berusaha untuk meningkatkan ketaatan kita kepadanya. Di sisi lain kita harus menekan diri kita untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan kepadanya. Karena takwa Allah hanyalah ada dua kaitan. Yang pertama adalah imtisalu awamirillah, menunaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah istinabu nawahi, meninggalkan berbagai hal yang dilarang. Dengan itu insyaallah kita akan termasuk golongan muttaqin, dan dengan itu pula kita akan menjadi orang yang mulia di sisinya, karena Allah telah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah sidang jumpa yang berbahagia, para ulama banyak menjelaskan bahwa tidaklah setiap amal kebaikan yang Allah perintahkan kecuali akan membawa kemaslahatan bagi pelakunya, baik di dunia dan di akhirat. Banyak contoh-contoh dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan jadikan urusan dia menjadi mudah. Ini contoh satu ayat, dua ayat yang menjelaskan bahwa setiap amal ketaatan yang akan mengantarkan kita kepada takwa Allah Azza wa Jalla akan membawa asar yang baik, membawa pengaruh yang baik, faedah yang baik. Ini faedah di dunia. Kalau akhirat jelas, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla akan mendapatkan imbalan jannatun na'im yang penuh dengan nikmat. Di antara satu hadis yang akan kita singgung adalah hadis Rasulullah SAW yang dibawakan Imam Nawawi pada poin yang ke-19. Kita ambil potongan hadis yang terakhir yang singkat tetapi maknanya amat besar, faedahnya amat besar untuk kita semuanya. Di mana Rasulullah SAW telah menyatakan, "Ta'arraf ilallahi farraha ya'rifka fi syiddah." Riwayat Ahmad, hadis ini dikatakan sahih. Ta'arraf ilallahi firaha, engkau hendaklah tetap mengenal Allah Subhanahu wa taala fi raha, di waktu lapang, di waktu senang, di waktu bahagia, tetaplah engkau kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifka fi syiddah, Allah akan tetap mengenalmu, ingat kepadamu, akan menolongmu di saat kamu terjatuh ke dalam kesulitan. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singkat tetapi maknanya masyaallah. Ta'arif ilallah fi raha, ya'rifka fi syiddah. Imam Ibnu Rajab Ahamli rahimahullah dalam kitab yang masyhur Jami'ul Ulum wal Hikam di antaranya menjelaskan tentang hadis ini. Di antaranya beliau menyatakan, yakni annal 'abda idza taqallaha wa hafidha hududahu wa ra'a huquqahu fi raha'ihi faqad ta'arrafa bidzalika ila Allah azza wa jalla wa sara bin wa bin rabbi ma'rifah khassah farahu Allah fi shiddati farahu Allah fa'arafahu Allah fi shiddati. Kata beliau Imam Ibnu Rajab Ahmad rahimallahu mengatakan, yakni maksudnya dari hadis tadi adalah annal 'abda, bahwa seorang hamba ketika dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga hukum-hukumnya, menunaikan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Kemudian menjaga hak-haknya, ia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala fi hali raha'ihi, pada saat dia lapang, pada saat dia senang, pada saat dia bahagia, tetap terus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad ta'arrafa bidzalika Allah, sungguh hal itu akan menyebabkan Allah akan kenal kepada dia, akan ingat kepada dia. Wa sara bainahu wa bain Allah ma'rifah khasah, akan jadilah antara dia dengan Allah ma'rifah khasah, suatu pengenalan yang khusus. Fa'arafahu Allah fi syiddati, maka Allah akan kenal dia di saat dia jatuh ke dalam kesulitan. Maksudnya bahwa orang yang dalam keadaan terus di saat bahagia, di saat senang, di saat lapang, dia tetap banyak beribadah dekat dengan Allah Azza wa Jalla, banyak berzikir kepadanya, banyak berdoa kepadanya, di saat dia jatuh ke dalam kesulitan, Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Karena maka ini termasuk hal yang penting untuk kita perhatikan. Bila kita dalam keadaan terus mengharap-harap, ketika kita jatuh ke dalam kesulitan, kita mengharapkan jalan keluar di Allah Taala, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah di saat senang, di saat bahagia, di saat kita banyak nikmat, tetap ingat Allah, tetap banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hidup foya-foya. Kata Dohak bin Qaish yang dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Hanbali rahimahullah, di antaranya beliau mengatakan, udkurullaha fi raha yadhkurkum fi syiddati, fa inna Yunus alaihi salam kana yadhkurullah, falamma waqa fi batnil hut qala Allahu 'azza wa jalla, falula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'atsun, wa inna fir'aun kana taghiyan nasiyan li dhikrillah 'azza wa jalla, falamma adrakahu al-harq qala amantu, faqala ta'ala al-an waqad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kata Dohak bin Qais menyatakan, fa inna Yunus alaihi salam, sungguh Yunus alaihi salam dia sebelumnya adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, falamma waqa fi batnil hut, ketika beliau masuk ke dalam ikan, ditelan oleh ikan, ketika masuk ke dalam lautan, kemudian Allah Ta'ala berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Yunus tidak sebelumnya tidak termasuk golongan musabbihin, orang yang banyak berzikir, yang banyak bertasbih, banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, lala bisa fi batnihi ila yaumi ma'sun, pasti Nabi Nuh akan tetap berada di perut ikan itu sampai dibangkitkannya umat manusia kelak. Maksudnya dia akan mati di dalam perut ikan yang memakannya tadi. Ini Nabi Yunus alaihissalam ditolong. Kemudian fa'ina fir'aun kana tohyan nasyan lidikrillah, fir'aun dia adalah orang yang toho, orang yang melampaui batas, orang yang banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. nasiyan li dzikrillah, tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma adrakahul haraq, ketika dia tenggelam, qala amantu, dia menyatakan saya beriman sekarang. Kemudian faqala ta'ala, Allah taala kemudian berfirman, al'an, sekarang kau ya Fir'aun beriman. Waqad asaita qablu, tetapi sebelumnya engkau banyak bermaksiat kepada-Ku. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang yang banyak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Cobalah perhatikan kata Dohak ini. Beliau membandingkan antara Nabi Yunus alaihissalam dengan Fir'aun. Sama-sama keduanya masuk ke dalam lautan. Nabi Yunus ditolong, Fir'aun tetap dibiarkan tenggelam. Perbedaannya karena apa? Yunus kana yadhkurullah, beliau banyak berzikir kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak beribadah kepada-Nya. Maka Allah menyatakan, falala annahu kana minal musabbihin, seandainya Yunus itu tidak termasuk golongan musabbihin, orang yang banyak bertasbih, orang yang banyak beribadah kepada Allah, lala bisa fi batni ila yaumi yub'atsun, pasti dia akan mati di dalam perut ikan itu. Ini Yunus alaihissalam. Jadi jelas perbedaannya antara Fir'aun dengan Yunus alaihissalam. Dan kita insyaallah mudah mengambil ibrah ini. Kemudian ketika ada seorang datang kepada Abu Darda, "Ausini, ya Abu Darda, bila aku wasiat." Faqala, "Udzkurillaha fis sarra'i yadhkurkallahu fid dharra." Ketika Abu Darda didatangi seorang teman, dia menyatakan, "Ya Abu Darda, pilah wasiat kepadaku." Wasiatnya adalah, "Udzkurillaha fis sarra, engkau banyaklah berzikir kepada Allah di saat kamu bahagia, di saat kamu dalam keadaan lapang, yadhkurkallahu fid dharra, Allah akan tetap ingat kamu, akan melolongmu di saat kamu terjatuh ke dalam mara bahaya, jatuh ke dalam dharra." Hadis-hadis yang lain masih banyak. Sebagai penutup pada khutbah pertama ini, di antaranya adalah Imam Ibnu Rajab alhamdulillah membawakan satu asar dari Salman al-Farisi. Beliau berkata, "Idza kana ar-rajul da'an fanazalat, idza kana ar-rajul da'an fi sarra fanazalat bihi dharra, fada Allah qala bil malaikah sautun ma'rufun fashafa'ulah. Idza kan rajul laysa bida'ain fanazala bi dharra qalatil malaikah sautun laysa bi ma'ruf wala yashfa'una lahu." Imam Ibnu Rajab ahmad rahimallah beliau bawakan satu asar ini, di antaranya Salman al-Farisi. Beliau pernah menyatakan, apabila ada seorang yang dia da'a, suka banyak berdoa kepada Allah azza wajalla, fis sarra au fir raha, di saat dia bahagia, di saat dia lapang, dia banyak beribadah, dia banyak berdoa kepada Allah azza wajalla, dia banyak ingat Allah subhanahu wa taala, falamma nazalat bidarra, setelah dharra mara bahaya menimpa kepadanya, qalatil malaikah, malaikat kemudian menyatakan, sautun ma'ruf, ini kok suara ma'ruf, suara yang dikenal. Seorang yang terbiasa dikenal oleh malaikat, dia suka berzikir, dia suka berdoa, maka para malaikat menyatakan fasyafa'u lahu, maka mudah mereka memberikan syafaat kepada orang tadi. Ini yang pertama. Idza kan rajul laisa bi da'ain, bila orang tadi tidak biasa berdoa, tidak biasa berzikir, tidak biasa berdoa, tidak biasa beribadah kepada Allah Subhanahu, falamma nazala bidara, setelah menimpa kepadanya mara bahaya, qafada Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah azza wajalla, qalatil malaikah, malaikat maka akan menyatakan sautun laisa bi ma'ruf, ini suara yang tidak dikenal, suara orang yang tidak biasa dikenal, tidak biasa berdoa, tidak biasa berzikir, tidak biasa beribadah kepada Allah azza wajalla, fala yashfa'una lahu, maka mereka tidaklah memberikan syafaat kepada dia. Ini perbedaan antara orang yang tetap banyak beribadah dengan orang yang tidak banyak beribadah di saat sarra atau di saat raha, di saat dia bahagia. Karena maka kita tekankan, adalah kita dekat dengan Allah. Jangan ketika dalam keadaan sedih saja, jangan ketika kita terkena musibah saja, kita berdekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi saat kita bahagia, saat kita senang, saat kita kecukupan, kemudian lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Aku lukli adha wa astaghfiruh. Innahu wa tawabur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian sebagai penutup, kita sampaikan di antara wasiat Imam Ibnu Rajab Hanbali rahimahullah. Ketahuilah, anna azamal musibah bidunya al-maut wa ma ba'dahu ashaddu. Bahwa musibah terbesar di dunia itu adalah kematian. Wa ma ba'dahu ashad, dan musibah setelah kematian itu asyad, akan lebih dahsyat dibandingkan musibah di dunia ini. Kita tahu bahwa musibah terbesar di dunia itu cuma kematian. Walaupun kita lihat kematian prosesnya amat singkat. Karena wa ma ba'da asyad, karena maka musibah setelah kematian yaitu adab di alam barzah, adab di yaumil kiamah, di yaumil akhirah kelak maha dahsyat. Kita tidak bisa bayangkan tentang neraka ini. Karena fal wajib alal muslim, maka yang wajib bagi setiap muslim adalah al-istidadil mauti wa ma ba'dah. Adalah yang wajib bagi setiap muslim adalah untuk istidad, mempersiapkan dirinya lil maut, untuk menghadapi kematian wa ma ba'dah, dan untuk menghadapi masa-masa setelah kematiannya. Fisihati, di saat dia bahagia, di saat dia masih sehat, siapa dia masih sehat? Bittaqwa wal amal solehah, dengan ketakwaan dan dengan amal soleh. Hendaklah itu yang dipersiapkan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sungguh bekal terbaik untuk menghadap Allah adalah takwa Allah Azza wa Jalla. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayat ini kemudian dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab Hanbali, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusuhum wa ulaikumul fasiqun. Dalam surah Hasyr ini Allah menyatakan, wahai orang yang beriman, kalian bertakwalah kepada Allah azza wa jalla. Kemudian kata Allah, pesan Allah, wal tanzur nafsum ma qaddama lihad, dan setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkan oleh dirinya untuk hari esok. Apa yang telah dipersiapkan sekarang untuk hari esok, untuk hari setelah kematiannya. Wattaqullah, kalian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah khabir, maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian wala takun kalladzina nasullah, kalian jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia ini. Fansahum anfusahum, kelak di yaumil akhirah Allah akan lupa kepada kalian semuanya. Kalau sudah demikian, sudahlah, jelas tidak ada lain kecualinya menyesalan. Menyesal kalau sudah sampai di yaumil akhirah tidak ada artinya sama sekali. Sebab dia dihadapkan kepada ancaman Allah yang maha dahsyat, yang sudah tidak lagi bisa kembali ke dunia lagi. Inilah secara singkat yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan berfaedah. Innallaha wa ma'alitulluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafirata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal zalimin wa'li kalimata ila yumidin fa ya mujibas sa'ilin. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rasulat tiba'ah wa arinal batila batila wa rasulat istinabah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.